الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-10 dari kitabul ilm. Dan pada bab yang ke-10, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. باب bahwasanya al-ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus kita memahaminya, karena suatu ibadah baik berupa ucapan ataupun amalan tidak mungkin bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dilandaskan di atas ilmu. Kenapa? Karena di antara syarat diterimanya suatu ibadah adalah al-mutabah. Ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah al-ilm. Di samping ibadah juga harus dilakukan dengan al-ikhlas. Oleh karena kata Imam Bukhari, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mengatakan sebuah perkataan atau mengamalkan suatu perbuatan kecuali ketika kita mengetahui ilmu tentang ucapan yang kita ucapkan tersebut. Begitu pula amal yang kita perbuat tersebut. Karena baik ucapan atau amalan semuanya muhasab indallahi azza wajalla, akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah kita landaskan ucapan dan amal sebagai ilmu, insyaallah Subhanahu wa taala dia beramal di atas hujjah yang menjadi hujjahnya kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui ilmu wal amal merupakan bagian dari jihadun nafs, jihad yang paling benar, yang paling besar, yang harus ditegakkan oleh setiap muslim, jihadun nafs. Dan yang pertama dari jihadun nafs adalah ta'allumul ilm, al-ilm, mempelajari ilmu. Kemudian yang berikutnya al-amal bil ilm, mengamalkannya. Kemudian jihad yang berikutnya adalah ad-da'wah ilaih, menyampaikan ilmu yang telah dia pelajari dan dia amalkan. Kemudian yang terakhir dari jihadun nafs adalah bersabar. Bersabar adalah menempuh semua perkara tersebut, dari mulai talabul ilm wal amalu bi, begitu pula dakwah ilaih. Kemudian al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalil bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Kata beliau dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan kelanjutannya wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Allah merintahkan untuk berilmu sebelum beramal. Kemudian setelah itu baru Allah katakan wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosamu, dan juga mohonlah ampun kaum mukmini dan kaum mukminat. Diperintahkan untuk berilmu sebelum beristighfar, sebelum beramal. Sekali lagi, al-ilmu qabla qaul wal amal, dan ini kewajiban kita semuanya. Tidak boleh kita melakukan suatu amal ibadah dalam keadaan kita tidak mengetahui ilmu tentang amalan tersebut. Kemudian kata beliau, wa annal ulama hum warasatul anbiya warasul ilm man akhadahu bihablin wafir, dan sesungguhnya para ulama mereka lah pewaris para nabi, dan para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil dari ilmu tersebut, dia telah mengambil dari warisan para nabi bihablin wafir, dengan bagian yang sempurna, bagian yang sangat banyak. Dan ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Darda radhiyallahu taala, dan hadisnya di Sunan Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhada bihablin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tidak mewariskan emas, tidak pula perak. Yang mereka wariskan adalah al-ilm. Maka barang siapa yang mengambil atau mempelajari ilmu, dia telah mengambil atau mendapatkan warisan dari para nabi bihabdin wafir, dengan bagian yang sempurna, kebagian yang banyak. Dan ini dorongan bagi kita semuanya untuk mengetahui kedudukan para ulama. Para ulama itu warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi yang wajib kita muliakan dan wajib kita cintai. Kita muliakan dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dorongan bagi kita untuk kita bersegera untuk mengambil warisan para nabi, nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan warisan tersebut bisa diambil oleh siapapun juga. Dan warisan adalah al-ilm, ilmu. Kemudian dia menyebutkan kalam sahni, wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pun hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim, dan juga bagian dari hadis Abu Darda yang tadi kita baca. Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yatamisu fi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang keluar menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pun sama dengan hadis sebelumnya, dorongan bagi kita untuk berijtihad dalam talabul ilm. Dan talabul ilm itu sebab dimudahkannya seorang hamba untuk masuk surga. Maka kita jangan sampai merasa rugi ketika kita meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, bahkan menyisihkan harta kita untuk menuntut ilmu, atau kita mengorbankan ada apa yang ada pada kita untuk menuntut ilmu. Itu untuk kebaikan kita. Menuntut ilmu sebab dimudahkannya seorang hamba untuk masuk surga. Dan juga hendaknya jadi pendorong untuk kita agar kita berijtihad dalam talabul ilm bersungguh-sungguh. Dan yang terpenting lagi, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan lalu, menjaga niat kita, ikhlas dalam beramal. Maka nalillahi baqi, amalan yang dilandaskan di atas keikhlasan itu akan langgeng, akan tetap. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim yang semuanya menunjukkan keutamaan ilmu. Wa qala jalla dikaruh, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan innama adatul hasad, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takut, dikarenakan dia mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Dan sifat al-khawf dan khasyah itu merupakan sifat yang sangat agung. Jika sifat tersebut ada pada seorang hamba, maka sifat tersebut akan mencegah dari hamba tersebut perbuatan mungkar. Karena ketika dirinya menginginkan untuk berbuat kemungkaran atau berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingat dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya faedah yang sangat besar. Dengan khauf seorang bisa terjaga dari perbuatan dosa karena takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah subhanahu menyebutkan bahwasanya orang yang memiliki khasyah dari Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah para ulama, menunjukkan bahwasanya ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menumbuhkan pada pemiliknya sifat al-khasyah. Sifat al-khasyah yang tentunya kembali kepada diri kita, para talabatul ilm. Apakah semakin banyak ilmu yang kita pelajari, itu semakin menjadikan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Ini bahan muhasabah untuk kita. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sama, dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu agar tumbuh pada diri kita sifat al-khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang sangat mulia. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lainnya, wa qala ta'ala wa ma yaqiluha illa al-alimun, dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan bagian ayat sebelumnya dari ayat tersebut, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perumpamaan tentang orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya perumpamaan seperti al-ankabut, Allah katakan setelahnya, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, dan tidaklah memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Dan sebagian salafun salih, mereka mengatakan bahwasanya kalau aku membaca ayat-ayat Al-Quran yang isinya perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, kemudian aku tidak memahaminya, aku menangis. Aku menangis ketika aku tidak memahami perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi tadi kenapa menangis? Katanya kan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia dan tidak memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Ini keutamaan orang yang berilmu. Mereka bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia dalam Al-Quranul Karim, dan hanya mereka yang bisa memahami perumpamaan tersebut. Dan itu juga dorongan bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran dan mempelajari makna-makna di dalam ayat Al-Quran, termasuk dalamnya tentang perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Dan sangat banyak sekali perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Kemudian ayat berikutnya disebutkan ayat tentang penyesalan orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka dan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka. Allah sedang sebutkan bagaimana penyesalan mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya kami dahulu mendengar dan memahami apa yang kami dengar, aw naqilu, atau kami memahaminya, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni as-sa'ir, penghuni neraka yang apinya menyala, yang membakar para penghuninya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu atau ilmu menyebabkan seorang terjaga dari adab neraka. Penduduk neraka menyesal, seandainya kami dahulu kami mendengar dan memahami itu berilmu tentang agama yang disuruh oleh Rasul, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka ini. Di sini menunjukkan bahwasanya al-ilmu itu muqtarin bil amal. Ilmu itu harus selalu disertai dengan amal. Ilmu harus disertai dengan amal, dan itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bukan hanya sekedar wawasan. Dan mereka tidaklah dimasukkan ke dalam neraka mereka dikarenakan meninggalkan amalan yang harus mereka amalkan, dan juga tidak menerima ilmu yang datang kepada mereka. Kemudian ayat yang tadi disebutkan, wa qala ta'ala hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Allah bertanya kepada kita semuanya, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya jawabannya pasti kita bisa menjawabnya, la yastawun, tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan para ulama telah menyebutkan bagaimana keutamaan ilmu yang sangat banyak. Dan di antara Muqayyim rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan keutamaan ilmu di atas harta. Dan beliau sebutkan banyak keutamaan ilmu di atas harta. Yang mana harta juga sama. Jika pemiliknya bisa menemukan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kemuliaannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la hasada illa tisnatain, rajulun atahullahu ilman, rajulun atahullahu al-Qur'an, wa huwa yaqra'uhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rajulun atahullahu hikmatan, fa huwa yu'allimuhu. Rajulun atahullahu al-Qur'an, wa huwa yaqum bi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan yang kedua, rajulun atahullahu malan, fasallatahu ala halaqatihi fil haqq. Tidak ada hasad, tiada ghibtah kecuali pada dua perkara. Yang pertama, orang yang diberikan kepadanya Al-Qur'an, diberikan kepada al-hikmah, ilmu, kemudian dia membaca Al-Qur'an siang dan malam, menegakkan ilmu tersebut. Dan yang kedua, orang yang diberikan kepadanya harta dan dia infakkan tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan itu, keutamaan ilmu itu di atas keutamaan harta, karena pemilik harta pun membutuhkan ilmu. Dan di antara keutamaan ilmu yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan cukup menunjukkan keutamaan ilmu, katanya, tidak ada seorang pun yang ingin dikatakan pada dirinya anta jahil, kamu orang yang bodoh. Dan semuanya senang ketika dikatakan anta alim, engkau adalah orang yang berilmu. Hal yastawi alladziina la ya'lamuuna alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuuna. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis di Sahihain dari Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah, dan juga Sa'id bin Abbas, dan kita lihat di Sahih Musnad di Malaysia di Sahihain. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dengan agamanya. Allah jadikan dia berilmu dengan agamanya. Dan kata ulama dan Syekhul Islam, mafhumnya katanya, orang yang Allah tidak kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia tidak paham dengan agamanya. Al-Syekhu Fiddin itu alamatul khair. Paham dan berilmu dengan agama itu alamat kebaikan. Nabi mengatakan orang yang Allah kehendaki pada kebaikan, Allah jadikan dia paham dengan agamanya. Kemudian dia berkata, wa innamal ilmu bita'allum. Ini pun lafaz hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahutaala di As-Silsilah Shahihah. Kata beliau, wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan ta'allum, yaitu dengan belajar. Disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahutaala tentang makna kalimat ini, wal ma'na laysal ilmu mu'tabar ila al-ma'khudz min al-anbiya. Warasatihim ala sabri ta'allum. Kata beliau, katanya tidak ada ilmu yang mu'tabar, ilmu yang benar, kecuali ilmu yang diambil dari para nabi atau dari pewaris para nabi, dari para ulama. Ala sabri ta'allum, dan diambilnya dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum wa innamal fiqhu bitafaqquh. Kalau kita ingin berilmu, ingin jadi orang yang paham dengan agamanya, jalannya satu, itu dengan belajar. Oleh karena itu, kita selalu mengingatkan diri kita masing-masing, dan juga ini merupakan wasiat para ulama sejak salafin salih, sejak zaman sahabat dan para tabi'in. Mereka mendorong kita semuanya untuk belajar, untuk belajar, karena ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Di antaranya asar Urwah Ibn Zubair rahimahullahu ta'ala, keponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berwasiat kepada putra-putranya, ya abnai ta'allamu fa innakum al-yawm sigharul qawm wa ghadan kibaruhum. Katanya, wahai anak-anakku, belajarlah kalian, karena sekarang kalian itu masih dianggap kecil, anak-anak kecil, anak-anak muda, tapi esok kamu akan menjadi orang yang tua. Dan sebaiknya kalian, ya auladi atau ya abnai ta'allamu fa innakum la tadrun ma sayukhtalafu ilaikum. Wahai anak-anakku, belajarlah kalian, kalian tidak tahu kapan kalian dibutuhkan, karena ilmu pasti dibutuhkan, pasti dibutuhkan. Dan kisah Ibn Abbas yang telah kita lalui, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ibn Abbas beliau segera bangkit dan mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat, terutama kibarus sahabat. Dan ketika beliau mengajak sebagian orang atau sebagian pemuda yang sebaya dengan beliau untuk segera mengambil dari para sahabat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka mengatakan, kata Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, haula ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun. Kata wahai Ibn Abbas, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ada. Untuk apa kita? Kita belajar. Orang tidak akan membutuhkan kita. Mereka para sahabat, kibar sahabat masih ada. Tapi Ibn Abbas radhiyallahu anhu tidak mempedulikan perkara tersebut. Beliau terus belajar dan mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tidak lama kemudian ternyata orang-orang berkumpul di Ibn Abbas mengambil ilmu dari beliau. Sehingga orang tadi yang mengatakan kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, ulai suhar mutawafirun, dia baru paham. Ternyata Ibn Abbas itu aqal, lebih berakal, lebih paham daripada dirinya. Jadi belajar merupakan perkara yang sangat penting. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Adalah kita berijtihad dalam talabul ilm. Dan juga mendorong keluarga kita, anak-anak dan istri kita untuk berijtihad dalam talabul ilm, terutama putra-putra kita. Jangan sampai terjadi pada putra-putri kita apa yang terjadi pada diri kita. Kita sudah berlalu dari umur kita sekian puluh tahun, kemudian kita baru belajar. Jangan sampai terjadi pada putra-putri kita. Dari awal pertumbuhannya, kita arahkan pada talabul ilm. Dan seperti tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridu bi khairan yufaqihu fid din. Kemudian beliau menukil asar sahabat yang mulia, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Wa qala Abu Dzar, "Law wada'tum samsama ala hadhihi wa ashara ila qafah, ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. Kata Budar, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, seandainya kalian meletakkan somsomah, meletakkan pedang yang tajam, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke tengkuknya, karena kalian letakkan pedang di leherku, di tengkukku, kemudian aku melihat bahwasanya aku bisa atau masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kalian menebas leherku, lantas Tuhan, niscaya aku akan sampaikan apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini tentunya menunjukkan bagaimana hirsnya, bagaimana keinginan yang besar dari Abu Dzar radhiyallahu taala untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata beliau, seandainya kalian letakkan pedang di leherku dan aku melihat aku masih punya kesempatan untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ilmu, saya aku sampaikan sebelum kalian tebas leherku. Waqala Ibn Abbas, dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang mana ayat kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbaniin, orang-orang yang rabbani. Kata beliau, mana rabbaniin hukama fuqaha. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, yaitu orang-orang hukama, orang-orang yang bijak, yang bisa meletakkan setiap perkara pada tempatnya. Dan fuqaha, itu orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak dikatakan alim rabbani atau ulama rabbaniyun sampai dia berilmu dan beramal dengan ilmunya, kemudian menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian disebutkan tentang bagaimana orang-orang rabbaniyun, para ulama rabbaniyun menyampaikan ilmu. Wa yuqal ar-rabbani alladhi rabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Karena seorang dikatakan rabbani, seorang alim rabbani atau ulama rabbaniyun, yaitu tatkala dia mengajari manusia, menyampaikan kepada manusia bi sigharil ilm, dengan ilmu-ilmu yang mudah, yang sederhana, qabla kibari, sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang besar, yang mendetail. Ini tandanya dia seorang alim rabbani, seorang yang hakim, bijak, kapan dan tahu bagaimana dia menyampaikan ilmu. Karena pertumbuhan seorang talib penuntut ilmu itu dikatakan tidak ubahnya dengan pertumbuhan seseorang dari masa kecilnya. Misalnya seorang dilahirkan dari rahim ibunya, maka yang mampu dia cerna adalah laban ummi, air susu ibunya. Selama berapa bulan dia tidak bisa memakan kecuali air susu ibunya. Kemudian setelah itu baru berkembang, memakan makanan-makanan yang lumat, yang lembut. Kemudian setelah itu baru bisa makan makanan yang keras. Begitu pula seorang yang belajar, tidak mungkin seorang bisa belajar langsung mempelajari ilmu-ilmu yang mendetail, yang sulit. Maka harus diberi dasar terlebih dahulu, ilmu-ilmu yang mudah, dan terus berlanjut. Dan ini tugasnya alim rabbani. Alim rabbani kata Ibn Abbas, kata Imam Bukhari, dikatakan rabbani alladhi yurabbin nas bisighari ilm qabla kibari. Orang yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang sederhana sebelum ilmu yang besar, itu yang mendetail. Ini bab yang ke-10 dari Kitabul Ilm. Dan kalau kita renungkan isi bab tersebut, insyaallah subhanahu wa ta'ala sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Dan akan mendorong kita untuk berjid dan ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan masih berkaitan dengan apa yang sebelah Imam Bukhari rahmatullah tentang Ar-Rabbani, alladhi rabbin nas yagharal ilm qabla kibari. Juga di sini faidah bagi para muallimin dan mudarrisin, para pengajar yang mengajarkan ilmu. Sekali lagi, kita mengajar dari perkara-perkara yang mudah, dan kita mengajar sesuaikan dengan keadaan para thalabah. Karena kalau kita tidak bisa menerapkan hal ini, maka al-fashal, kegagalan yang akan kita dapatkan. Misalnya kalau kita langsung memberikan ilmu yang berat, yang sulit kepada para pelajar al-badiin yang baru belajar, maka akan kesulitan untuk memahami ilmu tersebut. Perumpamanya seperti kita memberikan daging atau makanan-makanan lezat yang lainnya kepada bayi, bukannya sehat bayi tersebut, maka akan memadaratkannya. Begitu pula hendaknya kita bersabar dalam mengajarkan ilmu. Bersabar mengajarkan ilmu-ilmu yang mudah, kemudian setelah itu bertahap, dan itu sangat bermanfaat sekali. Sampai dalam masalah pelajaran-pelajaran yang biasa kita ajarkan, misalnya dalam pelajaran ilmu nahu atau yang lainnya, para ulama telah memberikan bimbingan. Misalnya yang biasa kita pelajari, kalau belajar nahu mulai dari al-ajurumiyah, kemudian naik ke tufasaniyah atau mutammimah, kemudian naik lagi ke qatrul nada, ke syarah alfiyah. Maka ketika kita mengajar pelajaran ajurumiyah, jangan sampai kita masukkan maklumat-maklumat dari qatrul nada atau syarah alfiyah ke dalam pelajaran al-ajurumiyah. Kenapa? Karena tersebut akan menyebabkan tasyattut al-adhan, akan menyebabkan pikiran talib itu bercabang-cabang ke sana kemari dan tidak fokus kepada inti materi, dan akan menyebabkan berat. Sampai sebagian mengatakan, katanya penulis ajurumiyah itu mampu menulis kitab sekelas dengan qatrul nada atau syarah alfiyah, tapi sengaja disederhanakan oleh muallif karena ini disiapkan untuk para pemula. Maka kita pun kita mengajarkan sesuai dengan kemampuan para pemula. Kecuali kalau diajarnya belajar ajurumiyah, tapi misalnya dia para mustafidin ingin mengulang, kemudian mendapatkan faedah-faedah yang lain, tidak mengapa. Tapi aslinya yang belajar ajurumiyah itu para pemula. Maka jangan disibukkan pemikiran talaba dengan faedah-faedah dari luar. Disebutkan katanya penulis ajurumiyah sangat mampu untuk memperbesar pembahasan kita tersebut, tapi sengaja disederhanakan karena untuk para badiin. Ini juga kembali ke mana Rabbani alladhi rabbin nas sigharal ilm qabla kibarihi. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain, yang pada pertemuan yang terakhir telah mengambil bab yang ke-33 dari kitabul ilm at-targhib fi tarki ma yashghaluka anil ilmi lillahi azza wa jalla. Dorongan bagi seorang talibul ilm untuk meninggalkan perkara yang bisa menyibukkannya, mengganggu konsentrasi belajarnya dari ilmu, dari belajar. Dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Al-ihtimam dalam talabul ilm dan juga tafarrugul qalb, betul-betul mencurahkan kemampuan kita, konsentrasi itu kepada ilmu. Perkara-perkara yang bisa kita tinggalkan, maka kita tinggalkan untuk ilmu dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan hasil dari ilmu tersebut. Adapun kalau kita terganggu dengan berbagai macam kesibukan, maka ilmu seperti ini dikatakan oleh Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, al-ilm idha atayta kullah lam yu'tika illa ba'dah wa in atayitahu ba'dah lam yu'tika syi'ah. Yang namanya ilmu, kalau kamu curahkan semua kemampuan untuk ilmu, maka tidaklah memberikan kepadamu kecuali sebagiannya saja. Wama utitu min al-ilmi illa qalila. Dan seandainya kamu berikan sebagian dari dirimu untuk ilmu, maka ilmu tidak akan berikan apa-apa. Jadi perkara yang bisa kita tinggalkan, maka kita tinggalkan. Dan perkara yang harus kita lakukan, kalau tidak kita akan termadharati, bahkan terjatuh pada dosa, maka kita lakukan sesuai dengan kadar hajatnya. Kemudian kita muqbil alal ilm. Seperti dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yattaqillahi ja'allahu makhraja. Nah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada jalan keluar dari semua kesulitan yang dia hadapi. Maka sebutillah yasduka. Kalau kamu benar-benar melakukan sebut karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ingin belajar dan berilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan hal tersebut. Al-ikhlas itu kunci yang sangat penting. Kemudian bab berikutnya dhahabul ilm, bab tentang dhahabul ilm, yaitu perginya atau hilangnya ilmu, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yaqbidul ilma minan nasi intizan yantazi'u walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu adallu. Jadi hilangnya dan diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para pembawa ilmu, para ulama. Nabi mengatakan Allah tidak mencabut ilmu dari manusia dengan tanpa sebab, intizan yang tazi'uh, tetapi Allah mencabut ilmu dari manusia biqabdil ulama, dengan mewafatkannya para ulama, hamatul ilm, para pembawa ilmu. Sampai ketika tidak ada ulama yang tersisa, orang-orang mengambil pemimpin dan tempat rujukan mereka orang-orang jahil. Maka orang jahil tersebut ditanya dan mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Fadallu adallu, maka mereka tersesat dan menyesatkan yang lainnya. Dan dalam bab ini boleh menyebutkan beberapa hadis tentang dahabul ilm, tentang hilangnya atau dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Abdillah Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ibnu Majah Ahidul Kitli Ambon. Masmu? Dibantu Khalid. Siapa yang bantu? Salman Ahsan dan Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Ali ibn Muhammad. Ali ibn Muhammad ke Syekh sebutkan di akhir Al-Tanafisi bahwa thiqah. Qala haddathana Abu Muawiyah bahwa Darir Muhammad ibn Khazim an Abi Malik wa Abu Malik al-Ashja'i Sa'ad ibn Tariq ibn Asyam an Lib ibn Hirash an Hudaifah ibn Yaman radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrasul Islam kama yudrasu washru thawb hatta la yudra masiyam wala salah wala nusuk wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi laylah fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nas asyikhul kabir wal ajuz wa yaqulun adrafna aba'ana ala hadhihi al kalimah la ilaha illallah fanahnu naquluha fa qala husila ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salah wa la siyam wa la nusuk wa la sadaqah fa'arad an hudaifah radhiyallahu anhu thumma radda alayhi thalatha kullu dhalika yuridu an hudaifah radhiyallahu anhu ثم أقبل عليه في ثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجال صحيح إلى الشيخ ابن ماجة علي بن محمد وهو طنافسي وهو ثقة dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW bersabda yudrasul Islam kama yudrasul washu thawm akan hilang al-Islam itu akan hilang ilmu ajaran Islam kama yudrasu washu thawm seperti hilangnya washu thawm seperti hilangnya apa yang di kain ini renda atau apa yang di, biasa di ujung kain ini hisan. Kalau kain ini di apa namanya? Ya. Baik, alaihi wabarakatuh. Yudhasul Islam kalau yudhasul wasil taub. Kerana akan hilang ajaran Islam, tuntunan Islam dan ilmu tentang ajaran Islam, kama yudhasul wasil taub. Seperti hilangnya wasil taub. renda atau jahitan pada pakaian. Hatta la yudrama siyam wala shalah wala nusuk wala shadaqah. Sampai karena akan datang suatu masa tidak diketahui apa itu siam, apa itu salat, apa itu nusuk, apa itu shadaqah. Diangkat ilmu tersebut, dicabut ilmu tersebut. Dan tadi sudah sebutkan dengan sebab diqabdil ulama, diwafatkannya para ulama. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yusra'a ala kitabillah, dan akan diangkat kitabullah azza wa jalla fi lailatin, dalam waktu satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayat, sampai tidak tersisa di muka bumi ini walaupun satu ayat. Tidak dalam bentuk tulisan, tidak dalam bentuk hafalan. Tidak ada Al-Qur'anul Karim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabqa tawa'ifun minan nas, dan akan tersisa sekelompok dari manusia. Asy-Syaikhul Kabir wal Ajuz, orang yang sudah tua. Asy-Syaikh al-Kabir, laki-laki yang sudah tua renta, juga al-Ajuz, perempuan yang sudah tua renta. Dan mereka mengatakan adrakna abana al-hadil kalimah. Orang yang sudah tua tadi mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami, bapak-bapak kami mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, maka kami pun mengucapkan kalimat tersebut. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian salah seorang muridnya Hudzaifah bin Yaman, itu bernama Silah, Silah bin Zufar Al-Absi, ulama ma'ruf dari kalangan tabi'i. Kata Silah bin Zufar rahimallahu taala, "Ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wa la siyam wa la nusuk wa la shadaqah." Katanya tidak bermanfaat untuk mereka ucapan mereka la ilaha illallah. Atau apa faedahnya ucapan la ilaha illallah dalam keadaan mereka tidak mengetahui apa itu sholat, apa siam, apa nusuk, dan apa sedekah. Maka Hudzaifah ketika ditanya apakah bermanfaat kalimat la ilaha illallah tersebut dalam keadaan mereka tidak tahu sholat, siam, dan nusuk, dan sedekah, araba anhu Hudzaifah. Hudzaifah setiap ditanya tentang tersebut, beliau berpaling. Sampai diulang 3 kali pertanyaannya, Hudzaifah berpaling, tidak mau menjawab. Kemudian untuk yang kedua kalinya beliau menghadap kepada Zufar dan mengatakan, ya Silah, wahai Silah ibn Zufar, tunjihim nannar, kalimat tersebut akan menyelamatkannya dari adab neraka. Dan beliau ulang 3 kali kalimat tersebut, tunjihim nannar, tunjihim nannar, tunjihim nannar, itu kalimat la ilaha illallah. Ini hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Dan di sini Nabi SAW mengkhabarkan tentang yudrasul ilm. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melalui perkara yang pertama kali akan hilang dari manusia adalah al-khusyu', sifat al-khusyu'. Kita cukup subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.